syariat sendiri ada sama sekali. Inilah tipe-tipe yang bisa kita sampaikan sehingga kita semuanya apapun latar belakang kita mempunyai semangat yang sama agar Indonesia dan bumi Allah aman, tenteram sesuai yang dikehendaki oleh Islam. Ini saja bagus kalian yang bisa disampaikan dan mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lagi, kita sekian saja dan pernah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.